Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Kita lanjutkan pelajaran kita. Pembahasan terhadap kitab Syarh Masail Jahiliyah, penjelasan tentang beberapa hal atau hal-hal yang merupakan ciri khas dari orang-orang jahiliyah dahulu, baik dari kalangan kitabiyin maupun ummiyin, yang mana tidak sepantasnya bagi kita untuk melakukan hal yang sama. Tidak sepantasnya bagi kita untuk melakukan hal yang sama. Dan inilah tujuan dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu ta'ala menuliskan hal-hal ini. Ya, bukan sekedar untuk diketahui, akan tetapi ya, agar seorang terhindar darinya, agar tidak terjerumus kepada apa-apa yang telah dilakukan ahlul jahiliyah dahulu. Sebab sebagaimana yang telah kita jelaskan sebelumnya, bahwasanya jahiliyah secara umum telah hilang dengan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi sebagian dari perkara-perkara jahiliyah atau sebagian dari sifat-sifat ahlul jahiliyah masih ada di tengah masyarakat saat ini. Oleh karena itu kita perlu mengetahuinya agar tidak terjatuh padanya, sebagaimana dikatakan araftu syarr la li syarr walakin li tawaqqihi wa man lam ya'rif syarr min al-khair yaqa' fihi. Aku mengetahui keburukan bukan untuk keburukan itu sendiri, akan tetapi untuk menghindarinya. Dan siapa yang tidak mengetahui mana kebaikan mana keburukan, ya, malam ya'rif syarr min al-khair yaqa' fihi. Siapa tidak mengetahui mana keburukan dari kebaikan, maka ia bisa jadi ya terjatuh padanya. Dan adalah sahabat Hudzaifah pernah berkata, "Kana an-nas yas'aluna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam 'anil khair wa kuntu as'aluhu 'anil syarr makhafata ay yudrikani." Adalah manusia banyak bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan, sedangkan aku bertanya kepada beliau tentang keburukan, karena khawatir aku ya, atau karena khawatir aku akan terkena keburukan tersebut. Dan juga kebaikan, hal-hal yang baik, hal-hal yang benar tidaklah terjelaskan hingga seorang melihat lawannya, ya. Sebagaimana dikatakan wa bididdiha tatabayyanul asya, dengan lawannya akan terlihat jelas suatu hal, maka terangnya sinar matahari tidak akan diketahui orang yang tidak pernah merasakan gelap. Demikian pula warna yang bersih tidak akan diketahui orang yang tidak mengetahui hal yang kotor. Demikian pula kebaikan, ya, seorang yang tidak mengetahui keburukan, maka bisa jadi ia terjatuh, tergelincir kepada keburukan tersebut dari sisi yang tidak ia ketahui. Oleh karena itu, di sini kita mempelajarinya untuk menghindarinya dan mengetahui bantahan terhadapnya. Masalah yang saat ini akan kita bahas adalah wasfuhum lil Qur'an bi annahu min kalamil bashar. Di antara sifat atau di antara perbuatan ahlul jahiliyah adalah mereka mensifati Al-Qur'an bi annahu min kalamil bashar, bahwasanya Al-Qur'an itu perkataan manusia. Al-Qur'an itu perkataan manusia, bukan dari Allah Subhanahu wa taala, itu hanya hal-hal yang dikarang oleh manusia. Al-Masalah 51, masalah ke-51. Qala berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah taala qauluhum fil Qur'an in hadza illa qaulul bashar. Mereka berkata tentang Al-Qur'an ini hanya perkataan manusia. Ini hanya perkataan manusia. Bukan berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah karena kesombongan mereka. Kesombongan dan tidak maunya mereka menerima kebenaran. Karena kalau ya, kalau mereka ingin ya, kalau mereka ingin meneliti sendiri, mereka tahu bahwasanya hal ini tidak benar. Perkataan mereka bahwasanya Al-Qur'an hanyalah kalamul bashar tidak benar. Ya. Bahkan ini juga telah dibuktikan dengan datangnya ahli-ahli bahasa. Ya, ahli-ahli bahasa di masa saat itu. Bisa zaman Nabi Muhammad SAW. Ya. Ingin mendengarkan Al-Quran, tatkala mereka mendengarkan, mereka tahu. Ini bukan perkataan manusia. Manusia tidak sanggup mengatakan hal seperti ini. Ya, manusia tidak akan sanggup mengatakan hal seperti ini. Mereka adalah orang-orang yang fasih, yang mengerti bahasa, yang jago dalam bersyair dan membuat pidato. Akan tapi tatkala mendengar Al-Quran, mereka sadar ini bukan kelasnya manusia. Akan tapi, ya, sebagian dari mereka dengannya beriman, akan dengan karenanya beriman, yang lainnya karena kesombongannya masih berusaha mencari-cari alasan. Ya, karena kesombongannya. Asy-Syarh berkata Rasulullah Fauzan hafizallahu taala min masaya ahli jahiliyah annahum yaqulun innal Qur'an qaulul bashar. Di antara masalah ahli jahiliyah, mereka berkata sungguhnya Al-Qur'an adalah perkataan manusia, kama qalahul Walid bin Mughirah. Bagaimana ini dikatakan oleh salah satu pentolan atau salah satu pemimpin ya orang-orang musyrikin saat itu, saat diturunkannya ayat-ayat Al-Qur'an ini, yaitu Walid bin Al-Mughirah, yaitu Walid bin Mughirah. Ya, mengatakan hal ini, ya, serta dengan kepemimpinannya, dengan posisinya, ia berusaha mengarahkan, membawa manusia juga berpendapat yang sama. Kata Syekh Shalih Fauzan, Al-Qur'an kalamullah subhanahu wa ta'ala. Dan Al-Qur'an adalah kalamullah. Al-Qur'an adalah kalam Allah Subhanahu wa ta'ala, takallam Allah bihi haqiqah. Ia atau Allah Subhanahu wa ta'ala berbicara dengannya secara hakiki. Wa auhahu ila nabiyhi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam biwasitati Jibril. Dan Allah wahyukannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui Jibril. Melalui Jibril. Wasammahu fahuwa kalamu haqiqa, maka ia adalah ya kalam dari Allah secara hakiki. Wasammahu kalamuhu fi ayatin kathirah. Allah Subhanahu wa ta'ala juga menyebut Al-Qur'an sebagai kalamnya. Sebagai kalam darinya fi ayatin katsirah, dalam ayat-ayat yang banyak, ya, dalam ayat-ayat yang banyak. Bukan hanya satu dua ayat, ya. Akan tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan keberadaan Al-Qur'an sebagai kalamullah dari di ayat-ayat yang banyak. Di antaranya adalah apa yang ada dalam surat At-Taubah, hatta yasma kalam Allah, ya, atau lengkapnya wa in ahadun minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu hatta yasma kalam Allah. Dan jika kata Allah taala ada seorang musyrikin, ada yang meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah agar ia dapat mendengar firman Allah taala. Jelas Allah Ta'ala jelas menamakannya demikian. Wayuridun, dalam ayat yang lainnya, yuriduna ayyubaddilu kalam Allah. Mereka ingin mengganti kalam Allah. Hadza huwa i'tiqad ahli sunnati wal jama'ati wa atba'ir atba'ir rasul sallallahu alaihi wasallam. Inilah keyakinan dari ahli sunnah wal jama'ah. Ya, dari ahli sunnah wal jama'ah. Al-Qur'an adalah kalam Allah, bukan makhluk. Minhu bada wa ilaihi ya'ud. Dari Allah ia bermula dan kepadanya ia kembali. Ya, maka Al-Qur'an bukan makhluk. Bukanlah makhluk, ya. Bukanlah makhluk, akan tapi adalah kalam Allah. Kalam Allah. Wal musyrikun, kata Syekh Shalih Fauzan berikutnya, wal musyrikun ya'rifuna annahu kalam Allah. Dan orang-orang musyrik mengetahui bahwasanya ia adalah firman Allah Ta'ala. Wa annahu laisa min kalami Muhammad, dan bahwasanya ia bukanlah perkataan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukanlah perkataan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Li'annahu law kana min kalami Muhammadin lakana bi istita'atihim ay yaqulu mithlahu. Seandainya itu perkataan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu hanya hal yang dikarang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lakana bi istita'atihim ay yaqulu mithlah. Tentu mereka juga mampu untuk mengatakan hal semisalnya. Perlu diperhatikan, ya. Kaum Quraisy saat itu, orang-orang Arab saat itu adalah orang-orang yang sangat bagus bahasanya, ya. Bukan menggunakan bahasa yang asal-asalan. Bahasa mereka bahasa yang bagus, ya. Kalau kita ingin membayangkan bagaimana mereka berbicara, baca aja hadis-hadis, ya. Perhatikan bagaimana ketika itu para sahabat berbicara dengan bahasa yang seperti itu. Ya. Orang-orang Arab saat berbicara dengan bahasa yang seperti itu, ya. Kalau sekarang masih ada atau tidak orang bicara seperti itu, wallahu a'lam. Ya, bahasa yang sangat bagus, yang fasih. Mereka adalah orang-orang yang ahli dalam hal tersebut. Mereka juga orang-orang yang memperlombakan kebagusan bahasanya. Para syuara memperlombakan kebagusan bahasanya, ya. Bahkan juga mereka ada saatnya mereka berkumpul kemudian memperlombakan syair-syair mereka, kemudian yang paling bagus akan diletakkan di Ka'bah. Artinya orang-orang yang ada saat itu, ya, bukanlah orang-orang yang buta bahasa. Bukanlah orang-orang yang bicaranya bahasanya bahasa yang buruk. Ya, mereka orang-orang yang bicara dengan bahasa yang bagus dan mengerti bahasa yang bagus. Ya, mengerti bahasa yang bagus. Kalau seandainya ini adalah perkataan manusia, seandainya Al-Quran adalah perkataan manusia, mereka bisa melakukan hal yang sama. Ya. Inna Muhammad sallallahu alaihi wasallam basyarun mithluhum. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi adalah manusia misal mereka, tumbuh bersama mereka, ya, di tengah-tengah mereka, hidup di tengah-tengah mereka. Dari sisi bahasa, ya, dari si bahasa mereka mengerti bahasa yang sama. Lalu tatkala Nabi Muhammad SAW mendatangkan Al-Quran ini, membawa Al-Quran, menyampaikan kepada mereka Al-Quran ini, mereka mengerti bahwasanya ini bukan, ya, bahasa atau ini bukan bahasa dari pembicaraan manusia, ya, bukan bahasa dari pembicaraan manusia. Walau kana min kalamihi kana bi istita'atihim ay yuhaquhu. Seandainya itu adalah perkataan manusia, perkataan Nabi Muhammad SAW itu sendiri, bukan dari Allah Subhanahu wa taala, la kana bi istita'atihim ay yaqulu mislah. Tentulah mereka akan mampu mengatakan hal yang sama. Ya, hal yang sama. Wallahu jalla wa ala tahaddahum ay ya'tu mithlihi aw bi ashri suwarin min mithlihi aw bi suratin wahidah mithlih. Allah jalla wa ala telah menantang mereka untuk mengatakan, ya, mengatakan seperti Al-Qur'an atau 10 surat saja dari Al-Qur'an. Ya, atau bahkan satu surat saja dari Al-Qur'an. Ya, atau bahkan satu surat saja dari Al-Quran. Mereka tidak bisa melakukannya. Meskipun mereka sudah saling, ya, mereka saling ber, ya, tolong menolong tetap tidak bisa. Tetap tidak bisa. Ketika ada seorang yang mengaku nabi, lalu mengaku turunkannya Al-Quran kepada ia, ya, mengaku turunkan juga Al-Quran kepada ia, membuat surat-surat palsu, membuat ayat-ayat palsu, apa yang dikatakan? Orang tertawa mendengarnya. Orang tertawa mendengarnya. Mereka mengatakan ini sangat jauh, tidak bisa, bahkan tidak bisa dibandingkan dengan Al-Quran sama sekali. Ya, bukan hanya kalah, akan tapi bahkan tidak pantas untuk dibandingkan sama sekali. Ya, dari sini saja orang tahu sebenarnya, paham. Ya, orang tahu paham bagaimana Al-Quran posisinya. Ya, bagaimana posisi Al-Quran? Maksudnya bukanlah kalamul basyar. Ketika ada buktinya, ketika ada manusia berusaha, ya, berusaha melakukan hal tersebut, mereka mentertawakannya. Dan orang-orang zaman itu juga, ya, orang-orang Quraisy juga tidak berusaha, ya, tidak berusaha membuat ayat-ayat tandingan. Ada di antara mereka yang berusaha membawakan kisah-kisah tandingan, ya. Akan tapi hanya membawakan kisah-kisah. Ada pun membawakan ayat-ayat. Nih, saya punya ayat juga, saya bisa bikin hal yang sama. Mereka tidak melakukannya, karena mereka tahu mereka tidak bisa melakukannya. Bahkan ahli-ahli bahasa pun, ya, menyerah terhadap tantangan ini, ya. Padahal, ya, di zaman itu berisi orang-orang yang fasih dalam bahasanya. Falam ya'tu bi syai'in min dzalik, maka lalu mereka, akan tapi mereka tidak mampu melakukan hal itu sama sekali. Ma'kufrihim wa'inarihim wa'harsim ala musyaqqatillahi wa rasulih. Bersama dengan kufuran mereka, penentangan mereka dan antusiasnya mereka untuk musuhi, untuk menentang Allah dan Rasulnya. Ya, untuk menentang Allah dan Rasulnya. Dengan antusias ini tidak cukup bagi mereka. Kenapa? Karena mereka tidak bisa. Tidak bisa melakukan hal tersebut. Falau kana bisita'atim ayyatu bi suratin min mislihi lama ta'akhkharu. Seandainya mereka mampu untuk mendatangkan satu surat semisalnya, tentulah mereka tidak akan menahan diri. Ya, kalau bisa satu surat atau bahkan bisa satu ayat aja, mereka akan langsung katakan. Tapi apakah tercatat hal itu dalam sejarah? Tidak ada. Tidak ada mereka berusaha melakukannya, karena mereka tahu mereka tidak mampu. Ya. Mereka hanya bisa menuduh Rasulullah SAW bahwasanya ini adalah perkataan manusia, namun ketika ditantang balik, bisa gak kamu mengatakannya? Tidak bisa. Bisa gak membuat hal yang semisal? Tidak bisa. Walakin ajadu an dzalik, fadalla dzalika ala annahu kalamullah jalla wa'ala, la kalamu ghairihi, la kalamu Jibril, wa la kalamu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa innama huwa kalamullah. Maka ini menunjukkan bahwasanya itu adalah kalam Allah Jalla wa'ala, firman Allah Jalla wa'ala, bukan perkataan selainnya, bukan perkataan Jibril, bukan perkataan Nabi Muhammad SAW, ia hanyalah perkataan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa innama Jibril wa Muhammad alaihima salatu wassalam mubalighani anillahi Jalla wa'ala kalamuhu bi amanah. Adalah Jibril dan Muhammad alaihi wassalatu wassalam hanyalah menyampaikan dari Allah Subhanahu wa taala perkataannya dengan amanah. Wal kalam yudhaf ila man qalahu mubtadian la ila man qalahu muballighan muaddian. Dan perkataan disandarkan kepada orang, kepada, ya, yang mengatakannya, ya, afwan, kepada yang mengatakannya pertama kali. Ya, kepada yang mengatakannya pertama kali, la ilaha manqalahu manqalahu muballighan muaddian, bukan kepada orang yang menyampaikannya. Ya, oleh karena tidak dikatakan ini perkataan Nabi Muhammad SAW, akan tapi dikatakan kalamullah, karena Allah Subhanahu wa taala yang berbicara pertama kali dengannya. Wal kuffaru kabiru, sedangkan orang kafir mereka sombong, tartan yaqul alquran sihr. Terkadang mereka mengatakan Al-Quran sihir. Tapi enggak juga. Ya. Mereka sendiri juga mengatakan tidak juga. Tidak juga. Mereka sendiri mengingkari hal ini. Ya. Di antara mereka saling bertentangan tentang hal ini. Mereka mengatakan sebagaimana kita katakan aja ke orang itu Al-Quran sihir. Sebagian yang lain bilang Orang tahu ini bukan sihir. Orang faham ini bukan sihir. Ya. Wa taratan yaqul inna ma ta'annahu ta'allamahu Muhammad min ulama Muhammad sallallahu alaihi wasallam min ulama ahli kitab. Terkadang mereka mengatakan sungguhnya ia diambil oleh Nabi Muhammad SAW dari ulama ahli kitab. Kapan? Kapan bertemunya? Kapan Nabi Muhammad SAW membaca kitab-kitab mereka? Padahal beliau adalah seorang yang ummi. Tidak membaca dan tidak menulis. Ya, bahasa Arab aja, bahasa Arab saja beliau tidak membaca dan menulis. Apalagi kitab-kitab ahli kitab yang dalam bahasa Ibrani. Ya, dalam bahasa Ibrani atau mungkin ada juga dalam bahasa ya Latin kalau sudah ada saat itu, ya artinya sangat tidak mungkin Nabi Muhammad SAW ya membaca dari kitab-kitab mereka. Kalau belajar dari ulama Yahudi atau ulama Nasrani, kapan beliau belajar kepada mereka? Tidak ada hal seperti ini. Tidak ada hal seperti ini. Maka mereka juga tahu bahwa ini tidak mungkin akan. Tapi mereka sebagaimana orang yang ya sudah tidak punya alasan lagi, lalu mencari-cari semua alasan disebutkan meskipun tidak masuk akal. Meskipun tidak masuk akal, mereka katakan ini sihir. Padahal mereka tahu sihir tidak demikian. Mereka mengatakan ini syair. Ya, padahal penyair-penyair mereka mengatakan ini bukan seperti ini. Bukan seperti itu. Ya. Kesombongan mereka untuk mengaku itu kalamullah menyebabkan mereka memberikan alasan-alasan atau memberikan tuduhan-tuduhan yang bahkan tidak bisa diterima oleh akal mereka sendiri. You know your own al-aqwal, mereka berbeda-beda pendapatnya atau tuduhan-tuduhan mereka. Mimma yadullu ala kadibihim fi hadza wa taharrusatihim, yang menunjukkan atas kedustaan mereka dalam hal ini. Falladhi ya'taqid anna al-Qur'an kalam Muhammad wa annahu qaulul bashar fa qaulu hadza huwa qaul ahli jahiliyah, maka mereka-mereka yang mengatakan bahwasanya Al-Qur'an adalah kalamul bashar, adalah perkataan manusia, ya Al-Qur'an hanyalah ucapan manusia, gubahan manusia, ya gubahan dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa annahu qaul bashar, ia perkataan manusia, fa qaulu hadza qaul ahli jahiliyah, maka sama perkataannya adalah perkataan jahiliyah, dan bantahannya bantahan juga yang sama kepada ahli jahiliyah, ya bantahan yang sama kepada ahli jahiliyah, dan sangat tidak mungkin mereka bisa menjawab bantahan ini. Orang-orang dahulu ya, kaum Arab saat itu adalah orang-orang yang paling fasih, ya paling fasih. Enggak ada hal mereka dahulu tuh belajar nahwu. Ya, belajar nahwu dulu, belajar sorof dulu atau belajar ilmu-ilmu bahasa Arab yang lainnya. Mereka mendapatinya dalam kehidupan mereka. Mereka mendapatinya dalam kehidupan mereka. Ya. Sedangkan orang sekarang mau belajar bahasa Arab perlu belajar ilmu nahwu dulu, ilmu sorof dulu dan ilmu-ilmu yang lainnya juga kaitan dengan bahasa Arab, ya. Mereka dahulu yang gak perlu seperti ini aja, yang bahasa yang fasih itu sudah mendarah daging, tidak bisa membantah. Bagaimana orang setelahnya? Ya, bagaimana orang setelahnya? Jadi lucu. Lucu istilahnya. Kalau ada orang zaman sekarang berusaha istilahnya mencari kesalahan Al-Quran. Ya, mencari kesalahan Al-Quran. Lalu dia mengatakan ini salah. Kenapa ini seperti ini, seperti ini, seperti ini. Kalau ada dan tidak mungkin ada. Kalau ada dan tidak mungkin ada, ya. Karena ini adalah kalamullah. Seandainya ada saja, pasti orang musyrikin sudah bicara pertama kali. Sudah bicara lebih dahulu. Mereka yang mendatangi Nabi SAW dan mendengarkan Al-Quran, bukan hanya orang-orang yang biasa saja. Orang-orang yang jago bersyair, ahli pidato, ya orang-orang yang merupakan ya jagoan-jagoan bahasa sudah datang kepada Nabi SAW mendengarkan Al-Quran, dan mereka tidak bisa menjawab apa-apa, ya tidak bisa menjawab apa-apa. Lalu bagaimana orang sekarang yang butuh belajar bahasa Arab dulu, ya butuh belajar bahasa Arab dulu, butuh ya butuh membuka kitab-kitab nahwu dulu, kemudian berusaha mencari kesalahan Al-Qur'an. Ya, lucu. Usaha yang sia-sia. Usaha yang sia-sia. Alhamdulillah hal ini mungkin tidak ada, insyaallah tidak ada di kalangan orang yang mengaku muslim. Kan, tapi mungkin ada di antara mereka-mereka yang belajar agama Islam dalam rangka merusaknya. Ya, dari orang-orang yang belajar agama Islam dalam rangka merusaknya. Kama alaihil Jahmiyah wal Mu'tazilah wa man syabahum. Demikian pula seperti ya yang berada di atasnya Jahmiyah, Mu'tazilah dan orang-orang semisal mereka, mimman yaqulun innal Qur'an laisa kalamullah. Sungguhnya Al-Qur'an bukanlah kalamullah, ya. Di antara mereka, di antara kaum Jahmiyah dan Mu'tazilah yang mengatakan demikian, maka dari sisi ini mereka mirip dengan ahlul jahiliyah. Mereka mirip dengan ahlul jahiliyah yang mengatakan bahwasanya Al-Qur'an adalah kalamul bashar. Ya, adalah kalamul bashar. Innama khalaqallah jalla wa ala fi Jibril aw fi Muhammad. Ya, mereka katakan yaitu sebagian dari kaum Jahmiyah ahlul bid'ah ini, ya, mengatakan Allah Subhanahu wa taala menciptakan Al-Qur'an pada Jibril atau pada Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau fil lauhil mahfuz atau ghairu dzalika min al-aqwal al-batilah, atau selain hal itu dari perkataan-perkataan yang batil, allati hiya min jinsi qaulil jahiliyah, yang mana ini semisal daripada masalah ahlul dan semisal mirip dengan perkataan ahlul jahiliyah dahulu. Tentang hal ini, tentang keberadaan Al-Qur'an adalah kalamullah bukan makhluk, ya, telah terjadi suatu hal yang sangat besar dalam sejarah, ya, yaitu ya yang mungkin kita semua sudah tahu tentang masalah mihna Imam Ahmad, ya, ketika Imam Ahmad diuji, ya, bahkan beliau disiksa, dipenjara dan dicambuk demi mengatakan, ya, mereka-mereka musuh-musuhnya ingin Imam Ahmad mengatakan Al-Qur'an makhluk. Ingin Imam Ahmad mengatakan Al-Qur'an makhluk. Akan tapi beliau teguh dengan pendapatnya bahwa Al-Qur'an kalamullah wa laysa makhluk. Ya, Al-Qur'an adalah kalamullah dan bukan makhluk. Ya, ini adalah sebuah fitnah, kisah yang ya sangat menyedihkan. Ya, kalau kita mendengar bagaimana Imam Ahmad saat itu tegar, ya, memposisikan dirinya benar-benar sabar menghadapi ujian seperti ini dalam rangka menyelamatkan akidah kaum muslimin, dalam rangka menyelamatkan akidah kaum muslimin. Dan dalam kisah Imam Ahmad terdapat banyak sekali ibrah-ibrah, pelajaran-pelajaran, ya, baik dari sisi ketegaran beliau, kesabaran beliau, ya, tentang juga tentang dari sisi ya keteguhan beliau untuk tidak melawan terhadap Amirul Mukminin, tidak menimbulkan perlawanan, ya. Beliau tetap sabar dan menunggu Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat hal tersebut darinya. Dan ada suatu hal yang paling penting dari kisah Imam Ahmad itu, salah satu hal di antara hal yang paling penting, ya. Ketika itu lawannya membawakan alasan dari kanan kiri macam-macam, ini menurut seharusnya seperti ini, seharusnya seperti ini, terus Imam Ahmad hanya menjawabnya dengan satu hal, ya. Imam Ahmad menjawab dengan satu hal, berikan dalil dari Al-Qur'an atau dari hadis, ya, berikan kalau qaulullah atau qaul rasul hatta aqulu bi, kalau kalian mengatakan ini dalil dari Al-Qur'an, ini dalil dari hadis, maka saya akan menjawabnya. Saya akan mengatakan hal yang sama, ya. Lalu kata lawan-lawannya, kamu nggak berbicara kecuali Al-Quran dan Hadis. Memangnya cuma Al-Quran dan Hadis doang yang jadi istilahnya, yang jadi sumber segalanya. Lalu kata Imam Ahmad apa? Lalu apakah agama akan tegak kecuali dengan Al-Quran dan Hadis? Apalagi filsafat, ilmu-ilmu filsafat Barat yang diimpor. Ilmu-ilmu filsafat Yunani diimpor digunakan sebagai sandaran akidah? Tidak. Muhammad teguh dengan perkataan itu. Sebutkan satu dalil dari Al-Quran dan Sunnah atau dari Sunnah yang mengatakan hal tersebut. Dan tidak bisa mereka menjawab Imam Ahmad dalam hal ini. Ya, ini adalah salah satu kisah dalam sejarah Islam yang sangat ya penting dan juga di dalamnya terdapat banyak sekali pelajaran-pelajaran, ya, yaitu fitnah khalqil Quran, ya, terlewatkan oleh kita atau terbetik oleh saya karena pembahasan masalah ini, perkataan mereka mengatakan Al-Quran adalah qaul bashar, ya, termasuk di sini adalah perkataan Jahmiyah yang mengatakan Al-Quran adalah makhluk, Al-Quran adalah makhluk, ya, hal ini menyebabkan fitnah khalqil Quran. Allah Ta'ala ala wa'alam, cukupkan dulu sampai sini. Subhanakallah wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.